Seharusnya kau bicara, kalau memang kau suka dia, kenapa terjujur sama saya? Kau deng dia sudah rasa. Sekarang saya mengerti dan saya sadari, saya hanya perantara dari dua hati yang kau pilih bukan orang lain. Ternyata saya pun teman sendiri. Kau alasan bilang cinta agar ku bisa dekat dia. Kini saya pahami sudah ada lagi dan saya harus pergi. Saya harus pergi karena sutra bisa bersatu. Saya baru sadar kopu sifat kapla batu ralaku. Bikin sahanyut sampai terjatuh. Ku gantung rasa yang pernah jadi sesuatu. Mau bikin bagaimana sedangkan kamu saling suka. Saya ingin bertahan lama tapi saya juga takut luka. Ai sudah mo, saya sayari ko. Kamu dua saya suka silo. Dilema manut mata hati pun salah memilih. Ketika cinta yang bimbang jatuh dan harus. Tanda tawa yang ku mulai hanya kenangan telah usai. Dan kau tak mampu terbuai hanya luka yang satu ai. Ketika harus mengerti jalani cinta tak pasti. Dilema rasa yang mati kau terjaga sehati. Dengarlah apabila kau boleh lanjut pergilah. Sekarang sayang mengalah menyimpan rasa yang salah. Mengerti dan tak sadari saya hanya perantara dari yang kau pilih bukan orang lain. Ternyata saku teman sendiri. Kau alasan bilang cinta agar ku bisa dekat dia. Kini saya pahami sudah ada lagi dan saya harus pergi. Materi yang tak dapat kau terjaga sapu hati. Percuma lagi saya berjuang kalau kau tak mau berhenti. Mungkin ini jalannya, saya harus pergi jangan tanya. Lepas kau dan upaya, mungkin itu caranya. Saya pastikan, saya lepaskan genggaman tangan yang dulu. Saya biarkan kau lanjutkan semua itu dari lalu. Saya mengalah, saya menjauh karena tak mau terjatuh. Di jalan yang salah saya pilih mengalah dan harus selesai dan sampai di situ. Buka hati terima kau jadi pendamping.